Dede bayi kangguru. Mutia. Walaupun udah gak terlalu cantik. Mutia. Yang manis pakai jam. Lihat ayah. Lihat ayah. Mutia, kita mau kemana? Mutia, kita mau kemana? Itu mana ini? Ya. Jadi, teman-teman, mulai hari ini kita bakal sharing ke kalian tentang perjalanan kita ke Korea. Nah, apa hal yang baru dari perjalanan kali ini? Selain dakwah, kita juga bakal sharing ke kalian tentang tempat-tempat makanan yang halal dan enak. Terus juga tutorial trip ke Korea yang murah dan seru. Terbaik. Ini kita akan ke bandara dan habis mohonnya. Nah, teman-teman semuanya, kita udah sampai di mana, Dek? Korea. Nama kotanya apa sih? Seoul. Seoul. Bajanya gimana sih, Mbak? Seoul. Seoul. Coba ini ada orang Koreanya ada bagaimana, ah? Seoul. Seoul spelling. Seoul. Seoul. Ini spelling yang benarnya adalah Seoul menurut native speakernya. Bahwa ibu kota Korea itu bukan Seoul tapi Seoul. Kita baru sampai banget, belum bisa check-in, soalnya check-innya jam 12 yang mulai. Jam 12. Nah, sekarang kita bicara tentang itinerary hari ini. Itinerary, Dek. Itinerary kenapa? Kan ada di kamar ini. Aku lagi sibuk ini, SIM card. Kalau besok ke ini ya, ke Nami Island, Lundemun, sama Gangnam, terus balik. Terus selanjutnya ke Gyeongbokgung Palace, pakai Hanbok. Kemudian Seoul Tower ke Hangang, terus belanja di underground shopping. Kita sukaan mama. Oh iya, ini ada tulisannya kesukaan mama. Pantes tulisannya sukaan. 12 Everland tapi masih tentatif. Oh, nanti kita pengen nanya-nanya kayak apa gitu. Selanjutnya nanti. Okay. What's your name? Sorry. Chan. Chan. Yeah, call me Chan. Chan. Apa kabar? Ya, teman-teman, driver kita namanya Chan. Chan ini ternyata datang bagiannya pemain drakor. Dia juga main film. Kok bisa ya? Jadi kita hari ini disetirin sama aktor Korea. Ya udah, sebenarnya aku udah cerita kayak gini udah 1 bulan yang lalu gitu kan. Dan nanti coba ketemu sekali gitu biar gitu. Udah pas timingnya pas gitu kan. Apa mana soalnya alhamdulillah bisa bertemu. Jadi bilang bisa bertemu tuh harus bilang alhamdulillah. Kunjangi famous하고 굉장히 대단한 사람이 오신다고. Katanya orang Ustadz Anan itu di Indonesia itu orang yang sangat dikagumin banyak orang, terutama bagi orang-orang muslim gitu. Kan sekarang dia kan juga interest kan sama Indonesia gitu. Cinta. Hey. Ini apa nih? Profil dia. Ini profil dia. Iya. Namanya Jung Chan Sung. Oke, ada film. You are famous. No. Dia menyamar. Jadi dia nyanyi soundtrack drama yang dia bintangi namanya Sesigle. Chun Yang. Sesigle Chun Yang. Jadi kita sekarang lagi ngafe di sebelah tempat kita nginap. Terus kafenya tuh nyediain kayak birthday event gitu loh. Birthday event buat fansnya. Fans jauh-jauh datang dari Bandung ya. Iya betul, nama saya Tasya Alia. Abdi teh di Bandungnya. Abdi tara ka di tengah atas abdi teh kumaha. Abdi ku leut mah apa. Ya abdi di Korea alhamdulillah bisa rezeki bisa bapak kita hatur nuhun pisan ka bapak ieu.